kau bersumpah bila mengotori bibirmu. Seandainya dunia ini ada pengadilan cinta, hanya engkau yang akan kutuntut atas perbuatanmu pada ada pengadilan.